sabar, sabar sadiki. Peganglah katung dua pun janji. Di akhir bulan ini beta kembali. Semua ini akan berakhir. Kalau suka sama suka, sing ada yang lupa. Kakong dua punya cinta, sing ada yang bisa bisa. Cinta sejati yang tumbuh di hati. Nyonge, ingat, ingat hati yang sabar sadiki, peganglah katung dua pun janji. Di akhir bulan ini beta kembali. Semua ini akan berakhir. Suka sama suka, sing ada yang lupa. Kantong dua punya cinta, sing ada yang bisa bisa. Sio nona rapat kamari, beta sayang se. Cinta sejati yang tumbuh di hati. Kalau suka sama suka, sing ada yang lupa. Katong dua punya cinta, sing ada yang bisa bisa. Yang tumbuh di hati.